الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ikhwan dan akhwat rahmatullah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia-Nya, nikmat-Nya kepada kita, dari yang sebesar-besarnya kepada yang sekecil-kecilnya, terutama sekali nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat ditunjukkan kepada kita dengan taufik dan hidayah-Nya di jalan siratul mustaqim, jalan yang telah Allah SWT beri nikmat kepada mereka. Dan semoga Allah SWT kekalkan kita di dalam landasan ini dan menjauhkan kita daripada dua lagi jalan, iaitu jalan orang-orang yang murtad oleh Allah SWT dan yang telah disesatkan. Dan alhamdulillah, pada malam ini saya dipanggil untuk mengisi tempat Ustaz Rasul. Dan pada malam ini insya-Allah, sebagaimana kebiasaan saya, kita akan buka kitab juga. Bukan satu topik yang umum, di mana satu tulisan yang biasa juga saya sampaikan, tetapi kalau yang telah mendengarnya, mungkin ia adalah satu peringatan bagi yang belum lagi, maka insya-Allah ialah satu ilmu yang baru. Walau bagaimanapun, sama ada dah pernah dengar ataupun belum, apa yang ingin disampaikan ini memang satu perkara yang perlu diulang-ulang di kalangan masyarakat dan perlu difaham dengan sedalam-dalamnya di kalangan mereka yang menuntut ilmu, iaitu tentang masalah tauhid. Tulisan yang ingin kita bacakan pada malam ini insya-Allah mengikut kesempatan masa, iaitu kitab Al-Qawaid Al-Arba', iaitu kaedah-kaedah yang empat, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dengan rahmat yang luas. Jadi ini adalah satu kitab yang masyhur, yang dikaji, yang dikuliahkan di kalangan orang-orang awam, begitu juga dengan orang-orang khusus di kawasan-kawasan dakwah. Dan terdapat keistimewaan di dalam kandungan kitab ini, cara disusun kitab ini, ia adalah kitab yang mudah, mudah difaham dengan bahasa yang mudah. Tetapi kandungannya adalah kandungan yang berat, iaitu menerangkan tentang kaedah-kaedah berkenaan dengan tauhid dan apa yang melawannya. Jadi kita bacakan dan kita terjemahkan dan kita huraikan mana yang mampu. Berkata pengarang kitab ini rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya sabar wa idha btulia syakar wa idha btulia sabar wa idha adnaba istaghfar. Maksudnya, dan aku meminta kepada Tuhan Allah yang maha mulia, Rabbal Arshil Azim, Tuhan Arash yang amat besar, semoga dia memelihara kamu di dunia, di dunia ini dan di akhirat, dan menjadikan engkau mempunyai barakah di mana juga engkau berada, dan menjadikan engkau salah seorang daripada apabila diberikan nikmat dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Fa inna ha'ula'i thalatha 'unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya tiga perkara ini adalah alamat dan tanda kebahagiaan. Jadi ini adalah kata-kata pendahuluan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dimulakan dengan apa? Selepas bismillah, dimulakan dengan doa. Jadi ini adalah satu perkara yang kita akan dapat di dalam tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, iaitu banyak berdoa kepada orang-orang yang didakwahnya. Dan doa kita tahu hanya datang daripada seseorang yang ikhlas, yang ingin menasihatkan orang yang dinasihatkannya. Jadi tak mungkin kalau kita bermusuhan dengan seseorang, kita benci dengan seseorang, kita nak doakan untuk dia. Mungkin kita doa juga, tapi kita doa apa? Ha, doa kecelakaannya, doa dia merana dan sebagainya, tak dapat hidayah, dia apa? Condemn. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang da'i. Dan seorang da'i harus bersabar dan harus mempunyai sifat kasih sayang, kasihan kepada orang-orang yang didakwahnya, walaupun mereka dalam kesalahan, walaupun mereka dalam kesilapan dan kesesatan sekalipun. Jadi kami minta kepada Allah SWT dengan bertawassul dengan sifat-sifatnya, iaitu Allah Al-Karim yang Maha Mulia, dan Rabbal Arshil Azim, Tuhan yang memiliki arash yang amat besar. Dan dua kata-kata ini ataupun sifat ini memang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dia minta untuk yakawallaka, menjadi walimu, yakni memeliharamu, membimbingmu dengan semua makna wilayah di dalam dunia dan di akhirat. Dan ini satu perkara yang amat diperlukan oleh seorang insan, iaitu dia perlukan wilayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wali saja yang dapat wilayah, semua orang sebenarnya, yakni semua orang yang beriman perlu mendapat wilayah, ada wilayahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, bimbingan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas jalan yang benar, iaitu agama Islam, dan kemudian memberikannya taufik untuk terus berada di atas landasan tersebut dan berusaha untuk sentiasa di atas landasan tersebut, dan berusaha memelihara dirinya daripada keluar ke kiri dan ke kanan daripada landasan yang benar ini. Dan juga dengan segala makna wilayah, seperti membantu seseorang yang memerlukan bantuan. Begitu juga dalam keadaan-keadaan yang kita amat tak ada siapa yang dapat membantu kita kecuali Allah SWT, ketika itu wilayah atau bantuan bimbingan Allah SWT amat-amat diperlukan oleh seorang insan. Adapun wilayah Allah SWT di akhirat adalah rahmat dan cinta dan redha Allah SWT terhadap jiwa yang beriman, yang telah melakukan ketaatan yang diredainya di dunia ini. Jadi mereka akan ditempatkan ke kawasan ataupun negeri karamahnya, kemuliaannya, itu di syurganya. Dan juga dia meminta supaya Allah SWT menjadikan kita, orang yang membaca risalah ini, mubarakan, seorang yang penuh barakat, berkah mana juga dia berada. Dan ini satu doa yang amat penting sekali, kerana barakah itu maknanya adalah banyak dan tetap. Itu maknanya daripada bahasa. Jadi sesuatu yang ada barakah maknanya dia ada katrah, ada banyak, dan dia tetap, dia tidak hilang. Jadi itu kalau kita lihat seseorang itu bila berada di satu tempat atau di tempat-tempat lain, kalau dia ada barakah, insya-Allah ada banyak manfaat yang kita dapat daripada dia, ataupun dia menarik manfaat kepada dirinya sendiri. Jadi seseorang yang ada barakah, dia duduk kat satu tempat, bila dia keluarkan kata-kata, ada barakah. Maksudnya apa? Dia keluarkan nasihat lah, ataupun keluarkan ilmu lah, ada amar ma'ruf nahi mungkar, saranan-saranannya semua bernas. Itu menunjukkan ada barakah. Ataupun orang tengok dia saja, orang dah ingat kepada akhirat, orang dah takut nak buat maksiat pada Allah SWT. Ini adalah keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, alim ulama dan sebagainya. Begitu juga dirinya sendiri, kalau dia ada seorang yang diberkahi oleh Allah SWT, amalan-amalannya juga diberkahi oleh Allah SWT. Bagaimana? Dia tak akan duduk di satu tempat, melainkan akan menambahkan amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Jadi kalau orang itu diberkahi, dia duduk, zikir, ada Quran kat situ, dia capai, dia baca. Kalau dia dengar orang kat sebelah baca salah, dia tegur. Ini orang yang ada barakah. Ataupun dia solat, dan kalau dia lakukan ibadat, ada banyak ibadat yang boleh lakukan, pada waktu ini, ketika ini. Tapi orang yang ada barakah, dia ada ilmu, jadi dia akan pilih amalan yang paling banyak menarik kemanfaatan untuk dirinya. Jadi kadang-kadang kita ada 3-4 ataupun 5-6 amalan yang kita lakukan dalam satu masa. Kita nak belajar, boleh. Kita nak keluar berdakwah, boleh. Kita nak tolong orang, boleh. Buat baik kepada ibu bapa, boleh. Banyak sekarang kita boleh baca Quran, boleh solat sunat dan seterusnya. Kalau dia ada ilmu, dia diberkahi oleh Allah SWT, dia akan pilih amalan apa yang banyak dapat manfaat. Sebab ada perkara yang kita lakukan waktu ni paling bagus, inilah amalannya. Macam sekarang apa, malam malam Jumaat. Kalau orang ada barakah, dia baca apa? Surah Surah Yasin. Dia baca surah, dia tahu surah Al-Kahfi. Dan dalam banyak-banyak zikir yang dia baca, dia baca selawat. Sebagaimana yang datang dalam hadis, selawatlah padaku pada hari Jumaat. Sehingga kan disebutkan oleh ulama, itulah sebaik-baik amalan. Jadi yakni pada hari Jumaat. Dan kalau dia tahu bahawa malam Jumaat ini tidak ada amalan-amalan yang khusus, yakni qiyamul lail misalnya, dan hari Jumaat besok paginya tak boleh puasa, walaupun puasa satu benda yang baik, jadi dia akan ada penuh barakah. Yakni amalan-amalannya semua menarikkan maksimum, yakni kita katakan natijah yang terbaik untuk dirinya, untuk orang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa telah mengkhabarkan kepada umatnya di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia telah menjadikan aku mubarakan, seorang yang diberkahi di mana juga aku berada. Baik. Jadi kalau tengah malam dia tahu pun nak buat, kalau siang dia tahu pun nak buat, time tidur dia tahu pun nak buat, dia tidur lah. Dan sebagainya, dia rehat bersama dengan isteri, dengan anak. Dia lakukan tanggungjawabnya semuanya. Jadi itulah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang selepas itu, doanya adalah semoga Allah menjadikan engkau antara orang yang apabila dia berikan sesuatu, dia bersyukur. Dan ini sebesar-besar nikmat, sebesar-besar doa. Sebab syukur terhadap nikmat Allah SWT amat-amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah SWT puji orang-orang yang bersyukur. Kita lihat dalam surah Isra, Nabi Nuh AS, Allah SWT telah berfirman tentangnya, Dhurriyatan mimman hamalna ma'anuh, Dhurriyatan man hamalna ma'anuh, innahu kana abdan syakura. Ya, ini mereka ini adalah zuriat daripada yang kami bawakan berserta dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ini maksudnya dalam bahteranya. Ini zuriat-zuriat Nabi Nuh, dan adalah Nabi Nuh alaihissalam itu kana abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur. Jadi kita lihat bagaimana Allah SWT sifatkan Nabi Nuh alaihissalam dalam banyak-banyak sifat, dua, iaitu hamba ya dan syakura, orang yang banyak bersyukur. Sebab kalau kita lihat kat dunia ni, kita lihat manusia keliling kita, siapa lagi banyak orang yang banyak, orang yang bersyukur lagi banyak atau orang yang tidak bersyukur lagi banyak? Mungkin kita tak tahu, kita belum buat survey. Tapi Allah SWT dah khabarkan kita lama dah dalam Al-Quran Al-Karim, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kalau kita dikurniakan oleh Allah SWT, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT, itu ada satu pemberian yang besar. Sebab kalau dia tak bersyukur, dia akan kufur, dia engkar, dia lupa, dan dia anggap bahawa itu semuanya daripada hasil titik beluhnya, daripada usahanya sendiri. Dia akan engkar kepada Allah SWT, dan dia akan masuk dalam golongan apa? Golongan Iblis, laknatullah alaih, dan golongan Qarun, golongan Fir'aun dan sebagainya. Kenapa mereka jadi begitu? Sebab mereka tak bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Jadi itu satu. Dan kemudian wa idza tuliya sabara, apabila diuji dengan satu perkara yang tidak disenangi, maka dia bersabar. Satu lagi perkara yang amat penting dalam kehidupan manusia. Sebab kalau diuji, kita mesti akan diuji kat dalam dunia ni. Dalam kehidupan kita tak tahu berapa kalilah kita diuji. Ada yang kita boleh tahan, ada yang amat berat sekali, ada yang amat menduka cita kan, kehilangan orang yang dikasihi dan sebagainya. Kalau hilang duit pun dah berat, betul tak? Banyak kali kita hilang duit dalam wallet ke dan sebagainya, sedih dan seterusnya. Kalau kita seorang yang tidak beriman ataupun kurang beriman, mungkin kita marah-marah, betul tak? Kita dah caci maki mulut kita dalam buat kata-kata yang tidak apa ni, tidak sedap didengar. Tapi seorang yang beriman, dia akan bersabar. Dan apa faedah bersabar? Jadi akan kita katakan sebagai buffer untuk dirinya, satu cushion untuk dirinya daripada apa? Daripada terluka ataupun disakiti dengan lebih parah lagi. Dia dapat apa ni? Dapat sesuatu perkara yang jadi benteng untuknya. Itu salah satu kepentingan bersabar. Dan satu lagi adalah dengan dia bersabar, dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Tentulah dia akan kata Allah SWT, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka itu yang dapat selawat dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk, yang di atas petunjuk. Bukankah itu satu perkara yang baik, yakni orang yang bersabar? Wa idza aznaba istaghfar. Kita lihat doanya, doa isi kandungan yang ketiga adalah semoga Allah jadikan engkau apabila berdosa, aznaba berdosa, kau beristighfar. Yakni kau meminta ampun, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi perkara yang amat diperlukan oleh seorang insan, kalau Allah tak berikan kita taufik untuk beristighfar selepas buat dosa, maka kita akan terus-menerus apa ni, melakukan dosa. Dan itu semua membawa kepada kebinasaan kita sendiri. Jadi seorang yang apabila istighfar, apabila dia berdosa, maknanya pertama sekali dia mengaku, dia kenal, dia ingat bahawa dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan. Orang yang tak beristighfar sebab apa? Sebab dia tak yakin pada Tuhannya. Dia tak yakin bahawa dosa dia boleh diampunkan, ataupun dia lupakan Tuhannya sama sekali. Ini yang berlaku pada banyak remaja sekarang ni. Kenapa tak boleh jadi baik? Nasihat pun buih-buih, cakap tu cakap ni pun tak mau. Sebab pada dia apa, dah banyak sangat dosa, dia tak boleh apa ni, tak boleh baik, tak boleh jadi baik lagi. Dia tak tahu sifat Tuhannya mengampunkan semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, yakni Allah, mengampunkan semua dosa, hatta dosa syirik pun. Yang kata dosa apa? Dosa kecil, dosa besar, hatta syirik, syirik kecil, syirik besar. Bid'ah yang cakap lagi, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita yang kadang-kadang kalau orang buat bid'ah tak boleh ampunkan. Allah semalam mengampunkan semua dosa dengan syarat apa? Kita kena istighfar. Sebab innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Jadi kalau seorang tu ada tiga perkara ni, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, terlihat fiqhnya, kefahamannya, sifat-sifat rabbaniyahnya. Dia kata fa inna ha'ula'i thalatha unwanus sa'adah. Kerana sesungguhnya tiga perkara ini adalah alamat, tanda kebahagiaan seorang insan, kalau dia diberikan oleh taufik oleh Allah SWT kepada perkara-perkara tersebut. Bukan semua orang dapat, dan bukan semua orang dapat ini pun, kalau dapat pun tak sentiasa dia dapat tiga perkara ini. Yang penting selepas doa mukadimah ini dengan doa, dia berkata i'lam arsyadakallahu li ta'ati, ketahuilah semoga Allah memberikan kau petunjuk kepada bertaat, untuk melakukan ketaatan kepada. Satu lagi doa. Jadi ini semua seolah-olah seorang yang amat sayang, kasihan kepada orang di hadapannya. Sebab tak ada orang boleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan irsyad, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia? Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahawa sesungguhnya al-hanifiyyah millah Ibrahim, yakni agama Ibrahim, adalah kau sembah Allah mukhlishan, dengan penuh ikhlas dan agama untuknya semata. Jadi ini satu statement. Mungkin betul, mungkin salah. Mungkin benar, mungkin bohong. Apa ya? Bahawa agama Nabi Ibrahim AS yang Hanifiyah, dan makna Hanifiyah tafsirkan oleh ulama adalah condong. Ini condong daripada syirik, condong daripada kesalahan kepada apa? Kepada tauhid. Itu asal makna Hanif. Dan kita tahu bahawa banyak di dalam banyak tempat dalam Al-Quran Allah SWT mensifatkan agama Nabi Ibrahim sebagai agama Hanifiyah. Dan itu juga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Seterusnya. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah. Dengan cara macam mana? Dengan campur aduk, dengan syirik, bid'ah dan sebagainya? Tidak, mukhlishina dengan penuh ikhlas dan agama untuknya hunafa'a. Nah, ini plural untuk Hanif lah. Iaitu condong kepada apa ni? Kepada tauhid. Condong daripada syirik. Baik, jadi statement ini satu statement yang perlu disokong dengan dalil. Jadi ini satu lagi metodologi tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Wahab rahimah ta'ala. Dan ini sebenarnya dia ikut tulisan-tulisan ulama-ulama sebelumnya, seperti Ibn Taymiyyah rahimah ta'ala, Ibn Qayyim dan mana-mana ulama kalau kita jumpa daripada A'imah, Arba'ah, Imam Syafi'i dan seterusnya. Semuanya bila berikan satu pandangan atau satu kata-kata, mereka akan sokong dengan dalil daripada Al-Quran, daripada hadis. Adapun dalam bab tauhid ni, tak lain tak bukan dalilnya hanya dua je lah, Al-Quran dan hadis. Qiyas pun kita tak pakai dalam bab akidah, melainkan satu jenis qiyas saja. Kita betul satu jenis qiyas yang kita boleh gunakan dalam bab akidah. Dah belajar kan? Kita dah lupa. Ataupun tak boleh qiyas langsung. Satu qiyas saja boleh. Iaitu qiyas al-aula atau qiyasul a'la. Yaitu qiyas aula, qiyas lebih. Qiyas lebih tinggi, a'la. Sebab kita tak boleh pakai qiyas-qiyas lain. So, asal qiyas kita compare dua perkara, betul tak? Dua benda. Kemudian kita lihat sifat-sifatnya sama, kemudian kita hukumkannya sama. Itu maknanya qiyas, betul? Jadi misal kata, kalau apa hukum dada? Dada tak ada dalil, tak ada nasnya. Jadi kita compare dengan apa? Sesuatu perkara yang telah ada hukumnya, telah ada nasnya. Arab paling dekat. Jadi kita lihat ciri-ciri dalam Arab, kita lihat ciri-ciri dalam dada ni. Ada kesamaan tak? Oh, ada. Ini diharamkan kerana dia memabukkan. Arab diharamkan kerana dimabukkan. Ke Arab diharamkan kerana mahal? Kerana dia adalah minuman orang kafir. Arak diharamkan kerana apa? Kerana dia memabuk kan? Bukan kerana dia menggemuk kan? Pun ya juga. Ya? Biasanya lah. Jarang orang yang minum arak botol-botol boleh tahan tu. Perut dia kurus slim. Jarang lah. Selalu perut dia pun macam botol juga. Jadi kenapa diharamkan? Bukan pasal dia apa ni, merosakkan kesihatan, tetapi lebih kepada apa? Kerana dia mabukkan. Mabuk maksudnya apa? Akal. Dia menghilangkan akal. Jadi lihat pada dada sama ke tidak? Sama. Adapun yang lain-lain tu, itu apa ni, cabang lah, menguatkan lagi. Mungkin dada ada lagi kesan-kesan dia dan seterusnya. Mungkin lebih teruk daripada arak, mungkin lebih kurang daripada arak. Yang penting kat sini adalah memabukkannya. Jadi boleh tak kita samakan hukum? Sama. Arak haram, dada pun haram. Untuk sifat-sifat Allah SWT, untuk dalam masalah akidah dan sebagainya, kita tak boleh pakai qiyas macam ini. Tak boleh pakai qiyas macam ini. Tapi yang kita boleh pakai adalah qiyas aula. Iaitu kita katakan misalnya kalaulah seseorang itu dia beli hamba, dia beli seorang hamba. Jadi dia beli hamba, hamba tu milik siapa? Milik dia lah sekarang. Sebelum tu milik orang lain. Sekarang dah milik dia, dia dah beli dan keluar duit. Jadi hamba tu sepatutnya serve siapa? Berkhidmat pada siapa? Pada dia lah, pada tuan dia. Ini tidak. Hamba dia pergi serve orang lain kat rumah sebelah. Orang sebelah punya kereta dia pergi cuci. Ya tak? Orang sebelah tu punya anjing. Orang tu anjing dia apa ni? Dia cuci juga. Dia rumah dia cuci dan sebagainya. Kat sini ada kerja yang telah diperintahkan, dia tak buat. Jadi adakah betul perkara tersebut, perbuatan hamba tersebut? Tidak kan? Tidak kan? Ha. Sekarang kita bawa satu step. Allah SWT menciptakan kita, bukan beli kita. Allah SWT menciptakan kita. Jadi kita ni adalah hamba Allah SWT. Lebih hebat, lebih tinggi daripada hamba yang dibeli tadi. Jadi ini, kalau kita lihat, kita sepatutnya berbakti pada Allah SWT. Lakukan suruhan dan larangan ni kita tinggalkan. Tapi ni tidak, kita pergi mana? Kita pergi serve, kita berkhidmat pada apa? Kepada orang lain, makhluk lain, Tuhan lain. Okey tak? Sama ada jadi pokok ke, patung ke, ataupun orang baik, Nabi ke dan sebagainya, ataupun alim ulama, syekh dan sebagainya. Eh, tentu sekali ni tak dibenarkan. Macam mana kita tahu ni? Kita kias. Tapi kias apa ni? Kias sama ke kias lebih? Ha, kias lebih. Ha, sebab tu antara dalilnya dalam firman Allah SWT, walillahil matalul a'la wa huwal azizul hakim, dalam surah An-Nahl lah disebut. Dan bagi Allah perumpamaan yang a'la, yang paling tinggi, yang paling mulia, dan adalah Allah tu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Jadi nak cakap pasal akidah, kita ada tiga saja, itu Al-Quran, hadis dan kias. Kalau kias pun kias yang lebih. Ada orang tambah al-ijma'. Memang al-ijma' pun dasarnya daripada Al-Quran dan hadis. Baik, jadi dalilnya bahawa agama Nabi Ibrahim adalah agama ikhlas. Firman Allah SWT, kama qala ta'ala, seperti firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Maksudnya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Ini dalil bahawa kita semua diciptakan oleh Allah SWT untuk menyembah Allah SWT. Tapi mana dalilnya sembah Allah SWT tu maknanya sembah dengan ikhlas, bukan dengan syirik? Apa kita tak boleh sembah Allah SWT dan Nabi Isa sekali, sembah Allah SWT dan Nabi Muhammad sekali? Tak ada dalil pun kata tak boleh. At least dalam ayat ni lah. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa perkara di belakang yang kita akan sampaikan selepas ni. Tapi kita baca seterusnya, kita lihat bagaimana kedudukan dalil ni. Sebab kata beliau selepas itu, fa'idha arafta, apabila engkau tahu, annallaha khalaqaka li'ibadatihi, bahawa Allah telah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, ketahuilah, fa'lam annal ibadata la tusammal ibadata illa ma'at tauhid, maka ketahuilah bahawa ibadat tidak dinamakan ibadat melainkan disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat itu tidak dinamakan salat melainkan dengan taharah, suci daripada semua hadas, hadas besar, hadas kecil dan daripada najis. Jadi kata beliau, itu dalilnya bahawa ibadat itu mesti ikhlas. Tapi dia belum bawa dalil, cuma dia kiaskan dengan solat. Jadi di sini sebenarnya daripada ayat tadi, yakni ayat surah Az-Zariyat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku, illa liya'buduni. Jadi kata ulama, tafsiran menyembah aku ni ada kandungan makna illa liwahidun, melainkan untuk mereka mentauhidkan aku. Ini kita dapat daripada tafsir ulama-ulama salaf, daripada Ibn Abbas dan selainnya, dan disokong oleh puluhan kalau tak ratusan hadis-hadis berkenaan dengan apa? Dengan konsep ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Quran pun banyak cerita, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan syirikkan dengannya sesuatu pun. Itu menunjukkan bahawa ibadat pada Allah SWT tak cukup dengan apa ni, sembah Allah SWT, tapi mesti tinggalkan syirik. Oleh kerana itu akan sampai pembahasan. Jadi solat itu tak dinamakan solat melainkan dengan taharah. Fa'idha dakhala syirku fil ibadah fasadat, apabila syirik masuk dalam satu-satu ibadat, apa juga ibadat, maka dia merosakkannya, ibadat tu jadi rosak. kal hadathi idza dakhala fi thahara, seperti hadas bila masuk dalam thahara. Seorang yang ada wuduk bila masuknya hadas, dan hadas ni boleh masuk tapi dalam konteks kita dia keluarlah, benda yang keluar tu yang hadas. Jadi yang demikian itu akan merosakkan thahara tersebut. Sama macam syirik, bila masuk dalam ibadah terus rosak, tak pakai. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Apabila engkau tahu sesungguhnya syirik itu bila bercampur dengan ibadat, dia merosakkannya dan dia menggugurkan amalan, dan jadilah orangnya, pelakunya, termasuk orang yang akan kekal di dalam api neraka. Jadi ini kata-kata yang penting. Dia kata kepada kita bahawa apabila engkau tahu bahawa syirik tu kalau dah campur dengan ibadat, dia akan merosakkan. Merosakkan apa? Amalan. Apa juga amalan? Baca Quran, zikir, dakwah, mengajar, belajar, semua kalau ada syirik, semua akan apa ni? Akan merosakkan. Dan bukan itu saja, dan dia akan menggugurkan amalan tersebut. Menggugurkan, dia bukan rosak tapi dia juga membatalkan, menggugurkan sampai dah tidak ada. Rosak tu kadang-kadang masih, benda tu masih ada lagi, masih boleh pakai sana sini ke apa. Kereta rosak masih boleh betulkan. Tapi kalau dah gugur, dah jatuh, maknanya dia dah tidak mempunyai apa-apa nilai lagi. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukan syirik ataupun ada syirik dalam ibadahnya, bukan itu saja, dia akan termasuk orang yang akan kekal di dalam api neraka. Minal khalidina finnar. Kenapa dalil bahawa orang yang mensyirikkan Allah SWT dalam ibadahnya, amalannya akan batal, akan gugur? Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau, yakni Muhammad, dan orang-orang sebelum engkau, yakni rasul-rasul sebelum engkau, لَإِنْ أَشْرَكْتَ, jika engkau telah mensyirikkan Allah, la yahbatanna amaluka, maka akan batallah, gugurlah amalan engkau, dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah sajalah engkau sembah. Nampak dia dahulu kan, objeknya dulu kan, itu ada taksis. Maka sembahlah Allah saja, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, dan jadilah masuk orang-orang yang bersyukur. Di ayat ni jelas bahawa dia tak kira orang macam mana, yang hebat pun orang tu sebut, banyak jasanya kat dunia ni, kalau dia syirik, walaupun dia Nabi Muhammad SAW sendiri ataupun rasul-rasul sebelum dia, kalau mereka syirik, Allah kata akan gugurlah amalan kau, dan engkau masuk golongan orang yang rugi. Maksudnya apa? Kekal dalam api. Itulah orang yang rugi. Maka kita kena sembah Allah SWT dengan tanpa syirik. Itu maknanya ikhlas. Baik. Jadi arafta, jika kau tahu yang demikian, anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalika, bahawa yang terpenting, yang haras, yang wajib engkau tahu adalah yang demikian itu. La'allallahu an yukhallisaka min hadhihi syabaka, semoga Allah menyelamatkan engkau daripada kebinasaan ini, daripada, kalau kita nak terjemah syabakah tu maknanya apa, net, apa tu, jaring. Jadi macam satu perangkap, kalau dah masuk tu habis dia bergelut-gelut kat situ, dia makin apa ni, makin teruk lagi, tak boleh keluar. Jadi semoga Allah SWT menyelamatkan kau daripada perkara ni, daripada syirik dalam ibadat. Wahya syirku billah, dan ialah syirik kepada Allah, alladhi qala Allahu ta'ala fi, yang Allah telah berfirmankan tentangnya, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan sesuatu yang disyirikkan dengannya, dan dia mengampunkan yang selainnya. bagi siapa yang dikehendaki. Jadi dia bawa ayat ini untuk menerangkan pentingnya mengetahui perkara ini, yakni syirik yang boleh merosakkan, menggugurkan amalan dan memasukkan orangnya ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Apa ya? Allah SWT tak ampunkan dosa syirik. An yushrakabih. Ini kalau nak tafsirkan, an yushrakabih maksudnya umum. Sebab dia ada an yushraka, maknanya semua jenis syirik. Apa juga syirik. An yushrakabih. Apa juga ayu syirik. Tak akan diampunkan oleh Allah SWT. Itu daripada sudut apa? Dari sudut bahasa. Jadi kalau begitu, syirik besar Allah tak ampunkan. Okeylah, kita pun setuju. Syirik kecil pun Allah tak ampunkan. Ini dia. Sampai kat sini nak kena apa ni? Pelahan sikit. Break sikit. Dalam hal ini tentang hukum dosa syirik kecil, terdapat dua pendapat. Pendapat yang masyhur, yang kita tahu, syirik kecil tak akan apa ni? Tak akan sampai mengeluarkan orang tu daripada Islam. Ini Allah masih boleh ampunkan dia. Dia termasuk dosa yang besar. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan syirik kecil juga tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalilnya apa? Umum ayat ini. Dan ini yang boleh seseorang dapati daripada tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala. Tapi itu pun kadang-kadang dia seperti kata apa ni? Syirik kecil pun tak diampunkan. Dalam sebagian tempat dia macam kata diampunkan. Dia macam jadi tak berapa pun. Tak berapa sure. Walau bagaimana pun, ini memberikan kita apa ni? Ketakutan ataupun satu perkara yang mengancam kita tentang bahaya syirik, sama ada dia besar ataupun kecil. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدْ ذَكَرَهَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Dan yang demikian itu dengan mengetahui empat kaedah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam kitabnya. Jadi kalau kita tahu empat kaedah ni, insyaAllah kita selamat daripada bahaya syirik dalam ibadah. Waktu saya tanya, dah pernah dengar kitab ni belum? Yang kat ni ada muka-muka dekat hari Seninnya, saya sedar. Yang lain dah? Tak tahu. Jadi ni antara kitab yang penting yang kita perlu kaji. Yang penting ada empat kaedah. Kalau kita nak ambil mudah, boleh kita baca dengan empat kaedah dia gitu saja. Tapi kita baca satu persatu sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setiap kali dia sebutkan satu kaedah, dia akan bawakan dalil. Dalam satu dua masalah dia ada detail sikit. Lain semua dia bawa kaedah, dia bawa dalil. Bawa kaedah, bawa dalil. Baik. Sebelum tu apa makna kaedah? Oh, kaedah tu teroris. Kita belajar kaedah. Wah, ni habis. Habis lah ni. Ustaz Murad ajar apa? Kaedah bukan satu, empat lagi kaedah. Satu kaedah dah teroris. Empat lagi ya. Jadi kaedah maknanya sesuatu yang disandarkan tu asalnya. Daripadanya apa ni? Apa bercambah berkembangnya yang lain-lain lagi. Kaedah nak kata-katakan hampir macam usul lah, pokok. Ya. Itu asal daripada bahasa. Jadi kaedah daripada makna kaedah ni kita duduk kan. Jadi daripada tempat tu bila duduk dia tetap, dia stable. Jadi apa ni, ada yang lain-lain semuanya datang daripada situ. Hampir sama dengan masalah atau istilahnya usul. Tapi dalam sudut syariat, kaedah ini adalah formula, kita katakan kata-kata yang prinsip-prinsip yang meluas yang merangkumi di bawahnya banyak perkara, banyak cabang. Jadi dalam hal ini banyak kaedah untuk macam-macam, untuk subjek-subjek ataupun disiplin-disiplin ilmu ada kaedah-kaedahnya sendiri. Jadi contohnya dalam masalah fiqah kita ada kaedah al-umuru bi maqasidiha, iaitu perkara itu mengikut maksudnya, ini niatnya. Jadi ini satu kaedah yang umum, yang meluas. Di bawahnya ada banyak cabang. Kita nak hukum dengan sesuatu ni sah ke tak sah, diterima Allah, Allah SWT ataupun tidak, maka kita kena lihat apa? Maqasidiha, yakni niat. Niat juga penting. Jadi kalau seseorang itu misalnya solat dan dia salah niat misalnya, patutnya ini adalah waktu isyak, tapi dia niat waktu maghrib. Bukan dia baca niat waktu maghrib, dia niat dalam hati waktu maghrib. Dia ingatkan dia belum sembahyang maghrib. Jadi dia pun Allah Akbar dan dia solat pun solat maghrib. Padahal patutnya apa? Isyak. Jadi adakah sah atau tidak sah solat tersebut? Jadi pakai kaedah. Susah-susah nak ambil dalil, kita ambil kaedah dia sudah. Semua perkara ikut niat. Jadi kita katakan solat itu salah sebab niatnya salah. Patutnya si niatnya adalah niat niat isyak. Itu lebih senang lagi lah. 4 rakaat dengan 3 rakaat. Kalau 4 dengan 4, zuhur dengan asar, lebih complicated. Dan boleh dikembangkan dengan macam-macam apa ni, kita katakan furuk dan cabang. Dan satu lagi kaedah yang masyhur, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tak boleh ditolak, tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Jadi kalau orang kata saya ragu-ragu, ini dah 3 rakaat ke ataupun baru 2 rakaat solat maghrib. Jadi apa kita katakan, apa hukumnya? Kita periksa mana yakin, mana yang syak. Yang awak yakin apa? 3 ke 2? Jadi dia kata, saya tak tahu 3 ke 2. Yang yakin apa? Saya tak tahu 3 ke 2. Dia asyik cakap macam itu je. Jadi kita katakan, dia memang tak tahulah. Tapi kalau ikut apa ni, orang yang belajar dia tahu. Yang yakin mestilah yang kecil. Yang yakin adalah 2, 3. Yang ragu-ragu 3 ke 2 sebenarnya. Cuma dia yang tak faham. Oh, jadi yang yakin 2. Yang 3 tu syak. Dan yakin itu tak boleh dihilangkan dengan syak. Jadi asalnya awak baru solat 2 rakaat, mesti tambah tak lagi 1 rakaat? Mesti tambah lagi 1. Dan dalam hadis mengajarkan kita, kita sujud, sujud sahwi. Selepas salam ke sebelum salam, itu ada pembahasan, cerita panjang. Yang penting itu dia. Dan ada banyak lagi perkara. Perkara yang diharamkan boleh menjadi halal, boleh diizinkan. Kerana apa? Kerana darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat boleh membenarkan, menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kalau kita nak tahu boleh ke tak boleh, kita kata ni susah ni darurat, kita pastikan darurat ke tidak. Lepas tu apa hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ini satu perkara yang juga kita dapat daripada kaedah. Kaedah itu sebenarnya bukan kata-kata manusia. Walaupun ia ditulis oleh manusia, oleh ulama, tapi kaedah itu tak boleh diterima selagi dia tidak bersandarkan dalil. Kalau kaedah-kaedah main tentang kaedah saja kan? Ini saya punya kaedah macam gini. Saya ada kaedah untuk benda ni. Mana punya kaedah? Apa punya dalil? Ketahuilah yang kita baca tadi itu semua ya, daripada niat, asal dengan syak, yakin dengan syak, darurat. Itu juga tentang al-adah muhakkamah. Adat itu adalah hakim. Ini semua bukan kata-kata kosong oleh ulama, tapi semuanya berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Sebab itu kaedah tu kadang-kadang kita tolak juga bila dia bercanggah dengan dalil. Kita ada nak keluar sikit. Nak takut tak habis, tapi tak apa, kita ambil satu masalah dia. Mari kita ada belajar dekat apa ni, sebelum salam. Apa hukumnya orang yang baru masuk Islam, baru semalam masuk Islam? Betul punya barulah. Jadi baru mengucap semalam, hari ini dia sedekahkan apa tu? Daging tu. Dia masak biryani lah. Sebelum tu dia Hindu punya. Masak dia memang bau sedap. Mesti sedap kalau bau dah sedap. Boleh makan ke tak boleh makan? Ni dia sembelih punya sendiri. Jadi dalam hal ini, asal dia apa? Dia baca bismillah ke tak baca bismillah ketika dia sembelih? Yang kita ragu-ragu itu, itulah itu yang kita ragulah, bahawa dia baca ke tak baca. Asalnya dia baca ke ataupun tak baca? Boleh tak kita makan atau tak makan? Jadi kalau ikut kaedah, macam mana nak praktikkan dia? Macam mana? Sudah belajar kan? Asalnya apa? Kita tengok asal dia mana? Dia Islam ke dia bukan Islam? Kita ambil asal dia Islam lah. Sebab dia dah Islam. Asalnya orang Islam kalau sendiri baca bismillah tak? Asalnya baca bismillah. Tetapi biasanya orang yang baru masuk Islam, mana biasa sebut nama Allah ataupun tahu tentang hukum apa ni? Hukum baca nama Allah ketika sembelih. Silap nak sebut nama Allah pun tergagap-gagap, pelat-pelat lagi kan? Selalu dia sebut nama apa? Nama Syangkar, nama apa nak? Nama-nama tuan-tuan dia lah. Jadi kita lihat kalau biasanya dia tak baca bismillah. Jadi nak makan ke tak nak makan? Jadi kalau ikut kaedah apa ni? Ragu-ragu ni tak boleh dihilangkan. Yakin ni tak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Ini kira. Ikut kaedah dia. Tapi kalau ikut dengan hadis pula lagi senang. Okay? Kalau dah baca hadis, kita dapat apa ni? Dapat khabar daripada Aisyah radhiyallahu anha, telah berlaku pada zaman beliau, ada orang Arab baru masuk Islam, musyrikin. Musyrikin selalu sembelih baca nama apa? Allah. Dia tak sebut nama Allah biasanya. Dia sebut nama patung, Lata, Uzza, Manata dan sebagainya. Jadi dia kasih daging. Aisyah tanya pada Nabi SAW, kita tak tahu dia baca apa nama Allah atau tidak. Kata Nabi SAW apa? Sammullaha antum alaihi wakulu. Kamu baca bismillah atasnya dan kamu makan. Jangan pakai pisau lah baca bismillah. Nak makan baca bismillah. Jadi menunjukkan bahawa tak payah kita ambil yang ragu-ragu tersebut. Jadi ini kadang-kadang kita tak tahu nas yang detail, tapi dengan kaedah kita boleh gunakan untuk apa ni, macam-macam perkara yang tidak ada nas ataupun kita tidak tahu nasnya misalnya. Jadi kaedah yang empat yang disebutkan tentang tauhid ini, yang pertama, anta'alama dalam kau tahu, annal kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir. Mereka ini mengikrarkan, mempercayai bahawa Allah Ta'ala dialah sang pencipta, Al-Khaliq, yang memberi rezeki, Al-Razik, Al-Mudabbir, yang mentadbirkan semua urusan. Siapa yang percaya ni semuanya? Yang beriman kepada ni? Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, semua percaya, semua beriman terhadap hal ini. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, dan yang demikian itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Dan dalil terhadapnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absara, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayakuluna Allah, fakul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberi kamu rezeki daripada langit dan bumi? Siapa? Amman yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki, menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan hidup daripada yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Wa man yudabbirul amr, dan siapa yang menguruskan urusan? Katakan pada siapa ni? Pada orang yang depan lah, orang kafir Quraisy. Fasayakuluna Allah, maka sesungguhnya mereka akan katakan Allah. Fakulla fala tattaqun, maka katakanlah, apakah kamu tidak mahu bertakwa? Jadi ini dalil bahawa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW semua beriman kepada Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mentadbirkan. Ini sifat-sifat apa? Sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya mereka beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka bukan beriman saja, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rububiyahnya, betul tak? Sebab mereka tak kata fasayaquluna Allahu wa la ta'uzza. Dia tak kata yang mentadbirkan, yang menciptakan, yang apa tu semuanya Allah dan juga patung-patung kita. Mereka hanya cakap Allah SWT, menunjukkan mereka telah mentauhidkan rububiyah Allah SWT. Itu kaedah pertama. Dah, dah habis dah. Itu satu kaedah dah selesai. Dia bawa dalil aja. Tapi apa sebenarnya isi, apa mesej dia? Jadi ini ringkas. Ini nak tunjukkan, Syekh Muhammad Duhab nak tunjukkan kepada orang-orang yang membaca tulisannya ini, bahawa tidak cukup beriman bahawa Allah SWT sahajalah yang ciptakan, memberi rezeki, mentadbirkan, memberi petunjuk, menyesatkan, tidak menjadikan seorang itu apa? Orang Islam. Bahkan tidak menjadikannya selamat harta dan darah. Dan bahawa ini bukan makna kalimat La ilaha illallah. Sebab orang-orang zaman Nabi SAW dan sampai sekarang juga, ada orang yang mengatakan bahawa makna La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Dan maksud mereka tiada Tuhan tu, tiada Tuhan yang menciptakan selain Allah, tiada Tuhan yang maha kuasa selain Allah. Apa juga sifat dia disandarkan kepada Allah SWT, semua adalah sifat-sifat apa? Sifat rububiyah belaka. Jadi kita katakan ini tak cukup. Ini belum ikhlas. Ini belum agama Nabi Ibrahim yang hanifiyah. Jadi sekarang pun kita kalau tanya pada orang yang belum belajar, ataupun mungkin orang belajar tapi belajar lain, tentang tafsir La ilaha illallah, dia akan jawab sebagaimana orang awam biasa jawab, tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang penting kalau orang itu dah ngaku Allah SWT yang ciptakan dia, bukan Tuhan lain, dia dah Islam, dia dah mentauhidkan Allah SWT. Okay. Sebab itu bila kita kata dengan dia, kamu tak boleh nazar kepada selain Allah, kamu tak boleh ikut kurban sembelih kurbanan untuk selain Allah, kamu tak boleh meminta berdoa pada selain Allah, kamu tak boleh pergi ke kubur minta kepada orang yang di dalam kubur, kamu tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dan kalau kamu buat, kamu syirik, mereka kata mana boleh syirik, kami dah apa? Dah tauhidkan Allah SWT. Kerana kita mengikrarkan Allah sajalah yang menciptakan, memberi rezeki dan mentadbirkan dan sebagainya. Jadi lalu mereka pun kata, kamu ni kaum yang suka kafir-kafirkan orang. Tak, suka salah-salahkan orang, suka sesat-sesatkan orang. Jadi puncanya kat mana? Puncanya dekat memahami makna tauhid yang sebenarnya. Dan tauhid yang sebenarnya balik kepada tauhid yang pada zaman Nabi SAW. Jadi kita katakan kepada mereka, kalau demikian tauhid kamu dengan tauhid Abu Jahal, Abu Lahab, sama saja. Sama. Tak ada beza. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah Muhammad, apakah kamu tidak mahu bertakwa? Kenapa Allah SWT mengatakan demikian? Bertakwa kat sini maknanya, kalau kamu dah tahu bahawa yang menciptakan semua sifat-sifat rubiah ni adalah hanyalah untuk Allah SWT, maka kenapa kamu tak bertakwa pada Allah? Kamu sembah Allah sahaja dan kamu tidak, kamu tinggalkan persembahan atau sembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham tak kita maknanya? Kita Allah SWT dalam Quran dalam banyak tempat menjadikan tauhid rububiyah itu hujah untuk tauhidkan Allah SWT dalam ibadah, dalam uluhiyah. Sebab itu ada kaitan yang amat kuat antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tapi bukan apa ni, perkara yang asas adalah tauhid rububiyah, yang asas adalah tauhid ibadah. Jadi tak payah nak cerita. Sebab tu Nabi SAW tak payah nak cerita kepada kaum musyrikin tentang kekuasaan Allah SWT dan sebagainya gitu, seolah-olah mereka tak beriman kepada kepada Allah SWT dalam bab. Yang Allah, yang Nabi SAW datang, yang Nabi SAW bawa adalah tauhid ibadah. dia bawa kalimat la ilaha illallah tapi difahami oleh orang-orang Quraisy bahawa maksudnya adalah mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Nabi SAW bawa risalahnya, mereka berkata aja'alu aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini nak jadikan tuhan-tuhan yang disembah ni aliha menjadi ilahan wahidan, tuhan yang satu? Jadi ilah maknanya apa? Yang disembah. Ilah, sebab tu la ilaha illallah bukan maknanya la rabba illallah, maknanya la ilaha la ma'budah illallah, tiada tuhan yang disembah dengan hak selain Allah. Kat sini tuan-tuan tahulah. Baik, kemudian kaedah yang kedua, innahum yaqulun, mereka berkata, yang ini siapa? Orang-orang Quraisy. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami seru mereka, kami menghadapkan kepada mereka, yang ini ibadat, melainkan untuk meminta pendekatan, qurbah dan juga syafa'at. Jadi inilah kata-kata orang-orang musyrikin. Jadi kalau ditanya kenapa kamu sembah lata, uzza, manat, patung dan sebagainya, kami buat demikian hanya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Nak minta dekat diri pada Allah SWT melalui sesembahan-sembahan tersebut. Dan syafaat, nak minta syafaat. Syafaat apa ni? Syafaat satu perkara yang membantu mereka. Syafaat ni umum lah. Dan sebesar-besar syafaat adalah menyelamatkan diri mereka daripada api neraka, mengampunkan semua dosa mereka. Jadi sebab patung untuk dapat syafaat. Benarkah demikian? Adakah ini fakta sejarah? Maka dibawa dalil. Fadalilul qurbati qawluhu ta'ala. Maka dalil untuk qurbah adalah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ayat dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Dan mereka-mereka yang mengambil selain Allah, selainnya awliya, wali-wali, mana abuduhum, tidaklah kami sembah mereka, illa liyukarribuna ilallahi zulfa, melainkan untuk patung-patung ini, sesembahan-sembahan ini mendekatkan kita kepada Allah. Nampak? Dekatkan mereka kepada Allah. Zulfa, dengan satu pendekatan yang betul-betul dekat. Inna Allah yahkumu bainahum. Maka bantahan Allah terhadap dakwaan ini, sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang yang kadzib, yang bohong dan kafir, yang kufur. Jadi ayat ini menerangkan hujah orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa mereka sembah selain Allah setelah mereka beriman bahawa Allah sahajalah yang menciptakan, memberi rezeki, mentadbirkan. Hujahnya adalah nak cari kurbah, taqarrub kepada Allah melalui sembah-sembah ni. Pada mereka, Allah suka kita sembah patung. Dia akan buat kita dekat pada Allah. Jadi itu dalil. Baik, kemudian wadalilu syafa'ah, dan dalil tentang syafa'at bahawa mereka juga nak syafa'at melalui sembahan-sembahan ini, qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka, orang-orang Quraisy, menyembah selain Allah apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak memanfaatkan mereka. Dan mereka berkata, mereka-mereka ni patung-patung ke apa ke, syufa'una indallah, adalah syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Jadi ini dalil bahawa diorang sembah patung, sembah malaikat, sembah jin, sembah nabi, sembah orang saleh, sembah batu pokok ke apa, semuanya untuk dua perkara. Tadi kita dah sebutkan lah, untuk dapat apa? Kurbah. Tahu kurbah? Dekatkan diri pada Allah SWT. Satu lagi nak dapat syafaat. Jadi dakwaan mereka bahawa ni semualah syafaat kami di sisi Allah SWT. Jadi mereka boleh kasih kita syafaat. Dan sangkaan mereka Allah approve syafaat mereka. Mana mereka dapat tu? Itu biasalah. Mereka tak boleh buta kan? Mana mereka ada cari dalil ke apa? Mana dah fikir? Bapak aku buat gini, sembah batuk. Aku sembah batuk. Datuk pun sembah batuk. Sembah. Takkan orang semua sama? Nenek lagi. Dia semua pandai. Dulu ajar aku macam-macam. Takkan orang tak pandai? Tak tahu. Mereka ada macam-macam wisdom. Jadi takkan bab ini orang tak tahu. Ikut dia. Semua orang buat sama. Tak ada orang yang tak buat. Buatlah. Ini namanya taklid. Taklid tu satu, ikut saja. Tapi ada lagi satu, dia tak mau dengar pendapat lain. Itu sebenarnya hakikat taklid. Ikut saja tu sebenarnya tak berapa salah. Betul tak? Tapi ikut saja dan dia tak mau dengar lain. Dia tutup benda blok. Itu yang parah. Kalau dia dengar, ikut, lepas tu dia dengar juga, dia masih terbuka kan. Maknanya dia belajar lagi ke apa ke. InsyaAllah dia boleh, dia ikut lain. Jadi mesti ikut. Macam mana kita mesti ikut juga. Tapi dia tutup, dia tak mau dengar. Dan ada lagi satu jenis taklid. Taklid orang yang tak boleh ditaklid. Itu pun parah juga. Dia ikut orang yang tak boleh diikuti. Orang sesat. Orang yang ikut hawa nafsu. Orang bodoh, dia pergi ikut. Tapi kalau kita ikut orang yang ada ilmu, orang yang jujur, orang yang bawa kepada kebenaran, tak salah. Jadi sebab itu kita boleh taklid sebagian ulama. Baik. Jadi ini adalah kaedah kedua. Kemudian Syekh Muhammad bin Awad Rahimah Ta'ala memanjangkan sikit pembahasan. Dalam bab ini dia panjangkan. Kemudian dia terangkan bahawa wasyafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutbatah. Dan syafa'at tu ada dua syafa'at. Satu adalah syafa'at yang dinafikan, satu lagi adalah syafa'at yang ditetapkan. Jadi dia dah bawa apa ni? Satu pembahasan lebih mendalam sikit. Sebab orang zaman dia faham hanya satu syafa'at. Sebagaimana orang Quraisy faham hanya satu syafa'at. Bahawa semua syafa'at mesti boleh. Allah suka. Jadi sebenarnya tidak ada dua jenis syafaat. Syafaat yang dibenarkan, syafaat yang tak dibenarkan. Kemudian apa dalil? Dia pun mengatakan fasyafa'atul manfiyah, syafaat yang dilarang, yang dinafikan, maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Iaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak, dalam hal-hal yang tidak dikuasai oleh selain Allah. Minta pada selain Allah dalam perkara yang tak boleh dilakukan melainkan Allah. Jadi minta diampunkan dosa, dinaikkan darajat, diselamatkan dari api neraka. Minta untuk bersama-sama dengan Nabi SAW dalam syurga. Minta itu, minta ini yang hanya Allah sebab yang boleh kabulkan. Jadi ini dah tentu sekali adalah syafaat yang dinafikan. Tapi kalau kita minta orang tolong, kita nak ambil exam, tolong tuitionkan anak saya, boleh tak boleh? Syafaat juga kan? Syafaat asal maknanya meminta satu lah, satu kebaikan. Jadi kita boleh lah. Kita nak buat satu urusan dekat pejabat, pejabat tanah ke pejabat apa, dia punya pegawai itu kita jumpa, kita pula macam kenal dia lah. Jadi kita minta tolong, tolonglah apa ni, tengok saya punya application ni. Tolong apa ni, tengok kan, faham-faham je lah. Boleh tak boleh? Boleh, pasal dia memang pegawai, dia boleh. Kalau tak buat gitu, dia letak kat bawah sekali. Dekat sebagian tempat lah. Jadi ni boleh, dalam hal dunia boleh, pasal dia boleh lakukan. Tapi, jangan sampai juluk duit lah. Juluk duit dah cerita lain. Tolong jangan saman saya, tuan. Saya baru hilang kerja, tuan. Ni ambillah ni sikit. Itu dah lain cerita. Itu syafaat tak boleh. Itu bukan pasal dia tak boleh buat. Tapi dia ada pasal apa? Ada pasal diharamkan rasuah. Dua-dua akan dilaknat oleh Allah SWT. Orang yang memberi, orang yang menerima. Kalau ada orang yang tukar apa ni, witness pun kena, kena laknat. Dalam hadis Nabi SAW. Banyak orang ambil ringan hal ni, masalah. Baik, jadi itu penerangan tentang syafaat yang dinafikan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah, keluarkanlah daripada apa yang kami telah berikan rezeki kepada kamu. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi, sebelum datang hari yang tidak ada jual beli padanya. Wala khulla, tidak ada kawan, tidak ada sahabat. Wala syafa'at, dan tidak ada syafa'at pada hari tersebut. Jadi keluarkan sadaqah, keluarkan zakat sebelum datang hari tersebut. Jadi hari itu Allah SWT sifatkan tak ada jual beli, tak ada kawan lagi, tak ada apa, tak ada syafa'at lagi. Hari apa? Tidak lain tak bukan hari kiamat. Hari kiamat dah tak ada jual beli, kawan pun dah tak boleh jadi kawan, dan tidak ada yang boleh kasih syafaat, berikan syafaat. Jadi Allah nafikan syafaat pada hari tersebut. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang yang kafir itu adalah orang yang zalim. Dialah orang yang zalim. Jadi ini menunjukkan bahawa ada syafaat yang dinafikan. Dan syafaat apa ni? Syafaatnya ditafsirkan dengan syafaat yang kita sebutkan tadi, minta kepada selain Allah SWT. Hari itu kamu di dunia sembah patung, sembah wali, minta syafaat, nak tuntut syafaat pada hari kiamat, tak boleh. Ini syafaat yang tertolak. Tapi kalau di dunia awak buat amal yang soleh, ketaatan pada Allah SWT, awak minta syafaat pada hari kiamat, boleh tak boleh? InsyaAllah kalau diizinkan Allah SWT akan dibenarkan. Jadi akan diterangkan kat sini apa itu syafaat yang ditetapkan. Wa syafa'atul muthbatah ialati tutlabu minallah, ialah syafaat yang diminta daripada Allah. Wa syafi' mukarramun bisyafa'ah, dalam keadaan orang yang meminta itu, yang mensyafaatkan itu, dimuliakan dengan syafaat. Yang ini Allah muliakan dia supaya minta syafaat. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni. Dan orang yang disyafaatkan itu orang yang diridai oleh Allah SWT pada kata-katanya dan amalannya setelah diizinkan, ba'dal izni. Jadi itu syarat-syarat syafaat yang ditetapkan. Pertama diminta pada Allah SWT, dan satu lagi adalah orang yang minta tu, orang yang perantaran itu, orang yang dimuliakan oleh Allah SWT untuk minta syafaat. Kemudian orang yang disyafaatkan itu, yang dimintakan untuknya itu, adalah orang yang diredai oleh Allah SWT kata-katanya dan amalannya. Siapa tu orang yang diredai amalan dan kata-katanya? Pertama sekali orang beriman. Kalau orang tak beriman, orang yang mensyirikkan Allah SWT, mana diredai oleh Allah SWT? Jadi orang macam itu tak akan dapat syafaat. Dan dalilnya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni. Siapa yang dapat mensyafaatkan di sisinya melainkan dengan izinnya. Jadi ini dalil syarat dibenarkan ataupun di berlakunya syafaat pada hari kiamat adalah syafaat yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada dalil lain juga kan tentang syarat Allah ridha padanya. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Dalam surah Thaha, pada hari tersebut tidak ada syafaat yang memberi manfaat melainkan seorang yang diizinkan oleh Tuhan Ar-Rahman dan diridai kata-katanya, baru boleh dapat syafaat. kita teruskan kepada kaedah yang ketiga. Jadi kita ada dua kaedah. Pertama, kaedah bahawa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW semuanya mentauhidkan Allah SWT dalam bab rububiyah, dan itu tak masukkan mereka dalam agama Islam. Kaedah yang kedua adalah mereka-mereka ini punya masalah apa? Mereka punya masalah, mereka sembah selain Allah SWT, sama ada secara sendiri ataupun bersama Allah SWT. Yang penting hujah mereka, alasan mereka menyembah selain Allah SWT adalah menuntut apa? Mencari dekat, kedekatan kepada Allah SWT, kurbah dan asy-syafa'ah. Itu kaedah yang kedua. Itu kita kena tahu. Kaedah yang ketiga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah muncul di kalangan manusia-manusia yang berbeza-beza dalam ibadat-ibadat mereka. Minhum man ya'budul malaika, sebahagian mereka menyembah malaikat-malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin, dan sebahagian mereka menyembah nabi-nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar, sebahagian mereka sembah pohon-pohonan dan batu-batu. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, sebahagian mereka menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah SAW telah memerangi mereka semua dan tidak membezakan antara mereka. Itu kaedah yang berapa? Yang ketiga. Terlihat cantiknya apa ni tulisan Syekh Muhammad Duhab Rahimahullah Ta'ala. Jadi Nabi SAW muncul kalangan orang Arab yang sembah macam-macam benda. Ada yang sembah malaikat, sembah Nabi, orang saleh, sembah pohon dan batu, sembah matahari dan bulan. Jadi maknanya bukan mereka sembah satu benda saja. Jadi ini kaedah yang penting, bahawa syirik ini tetap syirik, tak kira siapa yang disyirikkan, dengan siapa disyirikkan. Bukan maknanya kalau sembah patung, sembah lembu, sembah haiwan lain apa ke, sembah hantu, yang ini syirik, ini tak boleh, tak boleh terima, tak akan diampunkan dosanya. Tapi kalau sembah nabi, wali, malaikat, boleh. Excuse. Jadi kaedah ni menunjukkan bahawa syirik tak ada kira bulu lah, kira tak ada kira siapa pun awak sembah. Walaupun awak sembah Nabi Muhammad SAW, ada kan orang sembah Nabi Muhammad, sebagaimana dulu ada orang, sampai sekarang pun lah orang sembah Nabi Isa, sembah Maryam alaihissalam. Kalau ada wali perempuan, Maryam alaihissalam lah orang pertama jadi, yang layak jadi wali. Sebab apa? Setiap kali Nabi Zakaria nak masuk kasih dia makan, Maryam ada di mihrabnya, wajada indaha rizqa. Zakaria jumpa apa? Makanan kat depannya. Lepas tu dia tanya, ya Maryam, anna lakihan, wahai Maryam, daripada mana kau dapat rezeki? Qalat hiya min indillah, katanya ini daripada Allah. Jadi ada orang dapat rezeki tiap hari daripada Allah SWT direct, daripada langit. Mana tu? Menunjukkan dia apa? Dia wali. Jadi ada yang sembah Mary, ya betul tak? Jadi kita kata awak sembah macam yang hebat orang tu pun, Malaikat Jibril pun awak sembah, pun syirik juga. Semua diperangi oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW tak beza-bezakan. Sebab Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Itu ayatnya, wa dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dalam surah Al-Anfal ayat 39. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan semua agamanya dan agama keseluruhannya untuk Allah. Dan tafsirkan fitnah itu sebagai apa? Tidak ada syirik lagi, tak kira syirik dengan siapa, dengan siapa pun. Sebab itu Nabi SAW terus perang mereka. Dan dalil asy-syamsi wal qamar, bahawa mereka menyembah matahari dan bulan, firman Allah Ta'ala, ini ada banyak sikit ayat-ayatnya, wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasy-syamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah lailu wan nahar, malam dan siang, dan syams dan qamar, matahari dan bulan. Jangan kamu sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, dan sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya jika kamu benar-benar menyembahnya, yakni menyembah Allah. Dalam surah Fussilat ayat 37. Jadi ini menunjukkan ayat ini turun waktu mana? Di Mekah, surah Fussilat. Ditujukan pada orang Arab, menunjukkan ada daripada mereka yang sembah matahari, sembah bulan. Dan dalil mereka menyembah malaikat, firman Allah Ta'ala, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا. Dan tidaklah mereka, yakni Nabi, memerintahkan kamu untuk menjadikan malaikat-malaikat dan Nabi-Nabi sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Tak ada Nabi yang Allah berikan wahyu diajak kepada syirik, suruh jadikan malaikat Tuhan, jadikan Nabi Tuhan. Tak ada, kata Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Jadi ada malaikat, ada Nabi, tapi dia khususkan lagi dalil untuk Nabi-Nabi. Wadalilul anbiya, bahawa mereka menyembah Nabi pada zaman apa? Zaman Nabi SAW. Orang-orang Quraisy ada yang sesembah Nabi. Firman Allah Ta'ala, wa idqala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah, apabila Allah berfirman, wahai Isa, anak lelaki Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ummi dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah. Bilanya Allah akan kata ni? Hari kiamat pula. Dia akan tanya pada Nabi Isa. Maka kata kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah sepatutnya untuk aku mengatakan melainkan yang hak. Ya, tidak boleh aku mengatakan sesuatu yang aku tidak ada hak mengatakan. In kuntu qultuhu, kalau aku katakan demikian, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan yang disembah, faqad alimta, tentu kau dah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, sebab engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tak tahu apa yang ada padamu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah allam, maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Jadi Nabi Isa akan menafikan bahawa dia pernah ajak orang sembah dia dan ibunya. Jadi ayat ini juga turun sebagai dalil bahawa ada orang Arab yang sembah Nabi Isa, sembah Maryam alaihissalam. Wa dalilus salihin, dan ini dalil yang penting, dalil bahawa orang Arab menyembah orang soleh. Wali ke? Bahasa kita. Wali ke, kiai ke, apa benda ke? Tapi yang penting, mereka ni orang soleh pada pandangan orang. Jadi dalilnya adalah, ula'ika alladhina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum akrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka-mereka yang ulaika alladhina yad'una, mereka-mereka yang disembah, yang didoa, yang dimintakan, mereka sendiri mencari-cari jalan mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, mana yang paling dekat. Dan mereka sentiasa dalam keadaan mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azab. Ini dalam surah Al-Isra ayat 57. Jadi dalam beberapa kumpulan orang Arab, ada yang menyembah orang-orang soleh. Tapi orang-orang soleh ni, orang soleh apa dia buat? Dia syirikkan Allah ke ataupun dia tauhidkan Allah? Dia akan tauhidkan Allah SWT. Dia sendiri sentiasa mencari perkara yang mendekatkan diri mereka pada Allah SWT. Sentiasa mengharapkan rahmat Allah, sentiasa takut terhadap azab Allah. Jadi ini dalil bahawa ada orang sembah soleh. ada orang Arab sembah orang-orang saleh. Bukan sekarang ini ada orang kata apa, saya sembah orang saleh ataupun saya minta pada orang saleh. Sebenarnya dulu pun ada, hukum sama aja. Sebab tu dijadikan kaedah. Dan apa pula dalil untuk pohonan, orang yang sembah pohon dan batu-batu? Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Apakah kamu tidak melihat Al-Lat, Al-Uzza dan Manat yang ketiga ni, tiga Tuhan yang utama, three idols di kalangan apa? Orang-orang Arab, bukan orang Mekah aja, orang Arab. Ada patung untuk orang Mekah, ada patung untuk orang Madinah, ada patung kat Taif. Ini favorite. Jadi Allah SWT mengatakan, tidakkah kamu lihat mereka ni semuanya yang disembah selain Allah SWT? Apakah Tuhan-Tuhan ini dapat membantu kamu bila datang azab Allah SWT, kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Tak ada, semua dipecahkan oleh Nabi SAW. Kita tahu Al-Lata dipecahkan, Al-Manata juga dirobohkan, begitu juga Uzza oleh sahabat-sahabat yang diutuskan oleh Nabi SAW. Tak sempat kita nak ceritakan. Jadi mereka ada sembah batu dan pohon. Yalah, ini memanglah biasa. Wa hadith Abi Waqid Al-Laythi, dan dia bawa satu hadis dalil kedua bahawa mereka menyembah pohon dan batu. Radhiyallahu anhu, dia berkata, kharajna ma'an Nabi SAW ila Hunain, kami telah keluar bersama Nabi SAW ke Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin, dan kami baru saja keluar daripada kekufuran, ini baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan ketika itu orang-orang musyrikin mempunyai sebuah pohon bidara yang mereka beribadah di sisinya, dan mereka menggantungkan senjata pedang-pedang mereka pada pohonan tersebut. Lalu kami melalui, famarar nabi sidra, kami nampak sepohon sidra, pohon bidara yang lain. Fakulna ya Rasulullah, kami pun kata, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka ada dhatu anwat. Dhatu anwat tu nama untuk pohon tu. Jadi hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Tirmizi dan lain-lain lagi. Jadi menunjukkan bahawa mereka menyembah pohon. Kalau untuk kes ni pohon. Sebab apa? Bila mereka pohon itu, kata mereka ada berkat, ada kuasa. Jadi, sebab tu mereka bernazar kat situ, doa kat situ, beribadat kat situ. Dan mereka gantungkan pedang-pedang mereka di situ kerana percaya bahawa berkat pohon tu akan apa ni? Akan pergi kepada pedang-pedang tu. Jadi bila mereka pergi perang nanti apa? Mereka insyaAllah akan menang. InsyaAllah pada orang menang lah. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam di kalangan sahabat pun minta Nabi SAW jadikan satu pohon macam itu. Pada mereka apa? Benda ni boleh. Dan ini menunjukkan bahawa tabarruk seperti ini syirik. Sebab apa? Nabi SAW kata apa? Innaha sunan. Nabi SAW kata Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dia takbir tiga kali. Ini adalah sunan, yang ini perkara yang dah lalu. Kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kamu katakan demi jiwaku di tangan, ya, demi Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, jadikanlah kami Tuhan yang disembah sebagaimana mereka ada Tuhan yang disembah, yang ini patung. Jadi apa jawab Nabi Musa AS? Innakum qawmun tajhalun. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil. Jadi ini menunjukkan bahawa kata-kata meminta pohon untuk diambil berkahnya sama seperti minta apa ni, patung untuk disembah. So ini dalil bahawa orang-orang Arab ada yang menyembah pohon. Jadi itu kesimpulan tentang kaedah ketiga. Jadi itu semua dalil untuk menunjukkan bahawa ada macam-macam variety syirik pada zaman Nabi SAW. Yang penting apa? Nabi SAW perang semuanya, tak beza-bezakan antara orang sembah ni ke sembah tu ke sebagainya. Semuanya syirik. Kaidah yang keempat dan terakhir, anna musyriki zamanina, sesungguhnya orang-orang musyrikin pada zaman kita ini, aghlazu syirkan minal awwalin, lebih besar syiriknya daripada orang-orang yang dahulu. Lianna al-awwalina yushrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Kerana orang-orang dahulu mereka mensyirikkan Allah ketika mereka senang, betul. Tapi mereka ikhlas kepada Allah SWT dalam keadaan susah dan sempit. Wa musyriku zamanina, ada pun orang-orang musyrikin pada zaman kita, syirkuhum daiman fir rakha'i wa syiddah, syirik mereka sentiasa berterus terus menerus dalam keadaan senang dan dalam keadaan sempit. Jadi kalau kita lihat ini kaedah yang keempat ni sebagai nak tunjukkan bahawa apa ni petaka ataupun apa ni bencana yang menimpa umat yang menyangka bahawa mereka ni dalam keadaan tauhid, mereka ni masih dalam agama Islam. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita bandingkan syirik mereka dengan syirik zaman dahulu, zaman Nabi SAW, syirik mereka lebih teruk, lebih berat. Dan sebabnya telah diterangkan, syirik zaman sekarang terus menerus. Zaman dulu syirik dia apa ni? Fasyil. Yang ni dah suruh waktu lah. Fasyil macam mana? Bila waktu senang syirik, waktu senang, waktu apa ni, kaya, waktu sihat, waktu apa semuanya tak ada dalam susah payah, pergi dekat apa ni lata sembah, pergi dekat minta pada wali, minta pada orang saleh, minta pada nabi, minta pada jin dan sebagainya. Tapi bila dalam susah, semua ditinggalkan, semua dilupakan, yang mereka minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pasal zaman sekarang, waktu senang biasalah memang orang syirik, waktu susah lagi syirik. Ya Ali, ya Hasan, ya Hasan, ya Husain, ya Fatimah, ya Abdul Qadir, ya Rifai, awak sebut ajalah. Dia akan seru selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalil bahawa inilah terhadap fakta yang disebutkan tadi adalah qauluhu ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas dan agama untuknya, dan apabila Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, kembali mereka syirik kepada Allah SWT. Surah Al-Ankabut ayat 65. Jadi ini menerangkan tentang keadaan orang Arab musyrikin bila naik kapal ribut taufan. Mereka tahu tak ada yang boleh selamatkan mereka selain Allah SWT. Patung-patung semua mereka tak, mereka tahu tak boleh, tak berkuasa. Itu bagusnya sikit apa ni orang-orang zaman dahulu. Jadi mereka akan doa pada Allah SWT mukhlisin, dengan ikhlas agama untuk Allah, macam orang Islam yang beriman. Sebab tu Allah SWT kabulkan doa mereka. Iaitu bila Allah SWT, tapi bila Allah SWT selamatkan mereka ke daratan, balik pun dalam keadaan senang, peace time, mereka pun ni, mereka kembali syirik. Idza hum yusyrikun. Jadi tujuan dibawakan kaedah-kaedah ni jelaslah target group dia. Kita lihat target group dia siapa? Orang-orang yang sembah kubur, orang-orang yang masih sembah selain Allah SWT, yang pakai tangkal, yang masih percaya kepada azimat dan cincin, pada dukun. Baik, yang masih bertawassul minta syafaat pada selain Allah SWT dan sebagainya. Jadi mereka-mereka inilah target itu. Jadi kaedah-kaedah ni kalau kita yang beriman ni hafal, kita faham, ini adalah senjata yang ampuh untuk menolak apa ni amalan dan akidah mereka. Jadi kata ulama dinasihatkan kita apa ni, kita ulang-ulang kita baca apa ni kaedah-kaedah yang keempat ni. Sekali baca tak? Tak ingat ke? Kemarin tu masih ingat lagi ke? Dah baca baru macam-macam nampak balik ke? dan dalil-dalilnya. Dalil yang terdapat kitab ni sikit saja. Nanti kalau disyarahkan lebih panjang lagi. Yang penting bahawa memelihara tauhid ini satu perkara yang perlu sekarang, perlu sangat. Sebab masih lagi ramai yang di luar sana yang belum memahami akan tauhid yang sebenar dan apa bahaya syirik. Yang kita dapati bahawa kalau mereka terus-menerus macam gitu, mereka tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu ayat yang amat kita khawatir kan, kita takut, iaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak ampunkan dosa apa? Dosa syirik. Ada apa soalan? Masalah kita di zaman ini, kalau tak ada soalan lah, kita pun tak payah soalan lah, jelas saya rasa. Masalah kita zaman ini, orang awam, masyarakat awam kat sana memanglah tak tahu, pasal mereka tak belajar, sebab mereka bukan orang alim. Masalah kita bukan mereka saja, masalah mereka lebih, masalah kita adalah orang yang belajar, yang mengaku alim ataupun yang ada label-label ilmu lah, mereka yang ajarkan kepada orang awam syirik, mengajarkan kepada orang perkara yang bersalahan, yang berlawanan dengan tauhid yang sebenar. Itu masalah. Dan orang lain, orang awam ikut ustaz. Bukan ustaz biasa, pakai serban lagi. Tak miss. Tiap-tiap tahun pergi umrah, tiap-tiap tahun pergi haji. Doanya sampai nangis-nangis, tanda sujud hitam, tak boleh rap, bukan bedek ni, betul. Kata-katanya apa? Nampak macam orang yang soleh, yang bertakwa, takut pada Allah SWT. Bila baca Quran dia apa? Sampai menangis. Takkanlah dia salah, awak yang betul. Orang awam gitu je lah. Dia pun bawa Quran, dia bawa ayat Quran, dia pun bawa hadis. Jadi itulah antara masalah kita. Dan ini berterusan. Dan suara mereka lebih kuat dibandingkan suara kebenaran. Itu satu lagi isu. Jadi amalan mereka itu tak dapat dikawal, tak dapat ditentang, kerana mereka mempunyai apa ni, kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan apa yang mereka nak buat. Jadi mereka ada wisata buat travel, kita pergi mana? Ziarah Wali Songo 5 hari. Satu hari tak cukup, 5 hari nak ziarah kubur ni lain macam ni. Tak sangka baik eh? Oh, ziarah kubur ni sekejap je. Salam, salam, salam, lepas tu apa ni? Lepas tu pergi tempat lain, tak ada eh. So, ada orang ada itinerary kat situ. Ada baca-baca ni, ada apa, minta hajat dan sebagainya. Dan asalnya apa hukum keluar daripada negeri untuk beribadat kat satu tempat selain daripada 3 buah masjid? Ya, haram. Campur dengan akidah bahawa itu tempat yang ada keistimewaannya dan sebagainya. Dan tidak lain tidak bukan kerana kewalian orang-orang ini, bahawa doa kat tempat mereka mustajab. Dan silap kali bulan mereka apa ni, doa kepada wali tersebut. Tentu-tentu syirik. Lakukan oleh siapa? Oleh ustaz-ustaz juga. Bawa pergi Madinah, bawa pergi Mekah, pergi tempat-tempat yang apa ni, yang pelik-pelik. Betul tak? Suruh sapu benda ni, suruh ambil tu, ambil ni. Yang ambil jin tu cerita lama. Ya, nanti ambil toyol lah. Itu cerita lama lah. Tapi cerita baru sekarang ni, ambil berkat daripada sini, daripada sini, daripada situ dan sebagainya. Baca ni, baca ni, kat situ dan kat sini. Jadi semuanya apa ni, mengekalkan apa ni, perbuatan salah mereka. Nah, itu masalah. Jadi kalau kita dapat hafal ataupun faham apa yang kita bacakan tadi, insyaAllah, insyaAllah apa ni, mereka apa ni akan kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.